Dua lagu di sini masih requestan dari saudaraku Estrain Nanggo Japan 19. Kita nyanyi bareng-bareng Monata, Ramayana dan juga Max Pro. 8-19. Mas Bram.